الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Di pertemuan terakhir tausiah dari Syekh Ali Habibullah Ta'ala di Petaran, beliau Habibullah Ta'ala mengingatkan kepada kita bahwasanya najahud da'wah, keberhasilan dakwah, keberhasilan amal itu bergantung ke beberapa hal. Yang pertama, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, adalah an yakuna ala sairi manhajin wahid, ya, mereka yang andil, yang turut dalam dakwah, dalam amalan itu berjalan di satu manhaj. Ya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita dalam satu manhaj, ya, satu akidah, dan itu yang memang ingin kita wujudkan dan kita prioritaskan. Mahat kita, lembaga kita, kita lebih khususkan untuk Ahlus Sunnah, untuk Salafiyun, sehingga lebih mudah kita berjalan bersama kan di atas satu manhaj, satu akidah. Yang kedua, kata beliau Habibullah Ta'ala, juga keberhasilan dakwah, keberhasilan satu amal itu berhasil dengan ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, masing-masing kita, masing-masing pihak itu berupaya badlul juhdi wat tadhiyah. Badlul juhdi yang mengerahkan segenap kemampuan, iya, di dalam dakwah, di dalam ta'awun, di dalam tarbiyah. Kemudian at-tadhiyah, siap berkorban. Iya, korban waktu, korban pikiran, korban harta mungkin. Iya, bisa jadi kadang dalam tanda kutip korban perasaan. Tadhiyah. Yang penting bagaimana satu amal dan Islam, bagaimana dakwah ini berjalan, tarbiyah ini berjalan, iya, apa yang bisa kita kerahkan, kita kerahkan, iya, apa yang bisa kita korbankan, kita korbankan. Ini yang kedua. Sebagian, iya, orang yang di luar, yang tidak mengenal Ahlus Sunnah, itu menganggap Salafiyun itu orang-orang yang kaya, mereka adalah agnia mayoritasnya. Sebagian teman kalau cerita berjumpa dengan teman yang lain yang masih belum di atas Sunnah, bahkan sebagian mereka mungkin masih di hizbiyah, ya, di partai-partai yang ada, itu heran. Ya, Ahlus Sunnah Masya Allah, ya, mau bangun apa misalnya, ratusan juta, bahkan miliaran, cepat dapat, alhamdulillah. Ya, mau bantu saudaranya, belum genap satu hari udah cukup, tutup. Ya, mereka kira Ahlus Sunnah agnia semuanya. Iya. Acara kemarin contohnya JIC, subhanallah, ratusan juta. Iya, orang sekian banyak, panitia sekian banyak. Mereka anggap semuanya, kebanyakan punya kemampuan harta dan punya kemampuan keahlian masing-masing. Padahal sebetulnya tadi, yang tidak dimiliki mereka-mereka, ahlu sunnah beramal insyaallah lillahi ta'ala, ahlu sunnah bisa berjalan seperti itu dengan rapi, tidak sama, karena di atas satu manhaj, satu akidah. Tidak ada yang menyatukan kecuali akidah. Yang satu diperintah yang lain siap karena memang satu akidah. Yang satu diajak walaupun capek karena ini untuk manhaj lillah itu. Dan yang kedua karena disatukan oleh akidah. Dan mereka orang-orang yang masya Allah yabdulun al-juhud. Iya, siap mengerahkan apa yang bisa mereka kerahkan untuk dakwah. Iya, mereka siap untuk tadhiyah. Di tadhiyah ini berkorban. Iya, korban uang, korban harta, korban pikiran, korban tenaga, siap untuk dakwah. Alhamdulillah, ini kita syukuri. Dan kalau saya sering bilang di majlis ini, minimalnya juga buat pelajar untuk anak kita. Iya, abi-abiku dulu masya Allah dalam dakwah itu ya ta'awanun. Iya, siap berkorban, siap mengerahkan apa yang dibikut, dia punya untuk dakwah. Itu insya Allah minimal mereka bisa ngelihat bagaimana apa yang dilakukan sama abah-abahnya. Khairullah rahimun rahimakumullah. Tadi orang-orang yang beramal, yang berdakwah di atas manhaj. Yang kedua, masing-masing siap untuk mengorbankan apa yang bisa diberikan untuk dakwah. Iya, masing-masing siap untuk mengerahkan segenap usaha, segenap kemampuan untuk dakwah. Iya, yang ketiga ikhwan fillah rahiman rahimakumullah adalah at-ta'awun, at-ta'awun. Iya, di atas satu manhaj siap mengerahkan segenap usaha, siap berkorban disertai dengan siap bertawakal. Yang satu menutupi yang lain, yang satu menguatkan yang lain dengan tahap. Yang saya ingat juga beliau sebutkan, kata beliau hafizahullah ta'ala, dalam ta'awun itu butuh at-talayun wat-tafahum. Dalam ta'awun itu butuh talayun, artinya ini saling lean, saling lembut. Iya, yang satu dengan yang lainnya. Dalam ta'awun dakwah tidak membutuhkan kekerasan. Karena satu manhaj, satu akidah, dan siap untuk mengorbankan apa yang bisa diberikan untuk dakwah, iya, ta'awun dengan lemah lembut. Dan tafahum, saling memahami satu sama lain. Untuk berjalannya satu amalan, satu dakwah. Ahibat billah rahiman rahimakumullah. Demikian juga di mahad ini. Iya, alhamdulillah sering kita sebutkan ini juga bagian dari dakwah. Kita semua alhamdulillah kita berupaya untuk terus sama-sama di atas manhaj ahlu sunnah. Kita semua insyaallah nasibukum kadzalik. Mudah-mudahan saya menganggap antum semua demikian keadaannya, masing-masing siap. Iya, asatidahnya, pengurusnya, para abahnya, santri-santrinya siap untuk berkorban, siap untuk mengerahkan segenap kemampuan untuk dakwah ini, untuk tarbiyah di sini. Dan yang ketiga, kita siap untuk ta'awun. Qul rahiman rahimakumullah. Di dalam kesempatan ini saya ingatkan diri saya dan antum semua, perlunya kita membangun iya at-ta'awun di dalam beberapa hal yang sangat penting sekarang ini. Adanya ta'awun di antara kita, kita tingkatkan tafahum di antara kita, iya talayun di antara kita. Yang pertama adalah qawna fil rahiman rahimakumullah untuk tasjir' al-aulad. Para abah, iya, mari kita berupaya sebisa mungkin semaksimalkan membantu, asal tidak membantu para imam kita bahu membahu untuk membangkitkan semangat anak-anak kita. Iya, terkhusus ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, semangat menghafal Al-Qur'an. Iya. Kita ingin anak-anak kita lebih serius di dalam menghafal Quran. Iya. Kalau saat tidak guru-gurunya masya Allah tidak henti-hentinya memberikan dorongan, memberikan penjelasan apa keutamaan menghafal Quran, hafidhul Quran. Tinggal para aba umat masuk ya, iya. Para umat juga, iya. Kita harus semakin semangat untuk mentazkiyah. Bagaimana cara ikhwan fillah rahiman rahimakumullah? Ya, yang pertama jangan bosan-bosan kita para bapak, para ibu untuk memberikan arahan. Iya, kepada anak kita. Para bapak, para ibu, para ummahat, kalau yang kecil-kecil ya mungkin memang begitulah al-aulad syibyan yang kelas 1, 2, 3, 4, 5 yang mungkin masih kekanak-kanakan. Walaupun tetap kita berupaya untuk jaga mereka. Tapi ya mungkin udurnya lebih banyak untuk yang kecil. Tapi yang kelas 6 ke atas itu loh. Yang sampai ya pas jadwal misalnya hafalan seneng kamar mandi. Iya, temannya ngapal tasmi ini mungkin dari jam 8 sampai jam 9 bisa berapa kali kamar mandi. Entah ngapain. Waktu tasmi asar itu paling 45 menit. Iya. Tapi baru masuk selesai salat asar ke kamar mandi. Nanti jam 4 lewat baru datang. Iya, ratusan orang yang di sini ikhwah. Masya Allah, santri. Mungkin aminya kadang ngelihat, kadang enggak. Kadang sibuk nasmi, yang satu ngilang. Iya, dan itu butuh sering-sering. Ya kita para bapak, para ibu untuk ingatkan. Hormat. Iya, kasihan. Gitu para aminya. Sudah nasmi sambil lihat-lihat. Kemana ini anaknya? Begitu ya. Dikasih arahan. Untuk lebih semangat dibimbing untuk menghafal Quranul Karim. Dan kebanyakan masya Allah sudah pada hafal keutamaan menghafal Quran, sudah pada tahu. Tinggal kita bimbing. Yang kedua juga para bapak, para ummahat, rahiman rahimakumullahu jami'a. Di antara bentuk tasjiah kita juga adalah terus kita berupaya untuk menjadi kuduah yang baik. Jadi kuduah yang baik. Ya, yang sampai dibalik oleh anak kita, yang sampai kita nasihati mereka, kita menghasung mereka kemudian dijawab dengan jawaban yang menohok kita. Oh, baca Quran, taklim sana. Dijawabnya, abi juga dong baca Quran, abi juga dong taklim yang rajin. Iya, karena tidak ada kedua. Tidak ada kedua. Jadi, kita semua jadi kedua yang baik. Terlihat orang anak kita, kita memegang Quran, kita menghafal Quran. Iya, terlihat orang anak kita, kita pun termasuk talibul ilmi. Ayah, walaupun kerja. Iya, ibu, walaupun seorang yang capek di rumahnya, tapi tetap menyempat untuk talibul ilmi. Jadi kedua yang baik. Sehingga kita memberikan nasihat arahan, juga kita ya memberikan contoh yang baik. Ahibat billah rahiman rahimakumullahu jami'a. Di antara bentuk tasjid kepada anak kita untuk belajar menghafal. Iya, rajin belajar. Juga kita harus menjadi seorang ayah, seorang ibu yang munsif, yang insaf. Apa maksudnya ikhwan fillah rahiman rahimakumullah? Betul. para ulama kita menyebutkan di antara hak aulad, di antara hak anak-anak kita adalah kita berupaya menjadi ayah ibu yang siap mendengar, menjadi tempat curhat anak-anak kita. Jangan sampai kita rela anak-anak kita kemudian curhat, nyampaikan masalah kepada orang lain, apa yang tidak benar, yang tidak baik. Di Hukukul Aurat, Syaikhul Bukhari rahimahullah menyebutkan di antara hak anak adalah ayah ibu siap untuk menjadi tempat penyampaian muskilah. Iya, siap. Karena kata beliau, karena sebagian yang dianggap muskilah, masalah anak itu sebetulnya bukan muskilah. Ya, sebagian itu sebetulnya ringan, tapi dia gak besar. Sehingga perlu jadi tempat. Namun ikhwan rahimun rahimakumullah, sekali lagi, tapi harus insaf. Ini penting. Kadang runtuhnya semangat juga karena sebab tidak insafnya ayah dan ibu. Iya. Pengaduan anak kita dengar. Tapi untuk menerima, untuk percaya, perlu tersebut. Datang ke rumah, bi, mi, ami pulan, mukul saya misalnya. Bi, mi, ami pulan ngomong begini-begini. Terima. Dengar. Tapi untuk dipercaya, apalagi kemudian dari situ muncul aksi, ini perlu tersebut. Jadilah seorang yang insaf. Apalagi na'udzubillah sampai aksinya ngelabrak ustazah misalnya, ngelabrak aminya, ini gak insaf. Apalagi kemudian langsung muncul komentar, memang amin puran begitu, memang ustaz begitu. Si anak yang tadinya punya hormat kepada aminya, hormat kepada ustaznya, langsung runtuh. Siapa sebabnya? Ayah ibunya. Turun mentalnya, turun semangatnya, tidak insaf. Iya, dengar, cari solusi benar. Betul atau tidak? Kalau memang betul, bagaimana kita cari solusi bersama-sama? Iya, tidak dengan aksi sepihak, tidak insaf. Fadhilah rahimah rahimakumullah. Ini tasjih, penting menjaga semangat anak itu. Iya, jangan sampai malah kita menjadi sebab turunnya semangat anak kita. Memberikan arahan-arahan, memberikan contoh-contoh, dan bijak di dalam bersikap ketika ada pengaduan dari anak. Khairul rahimin rahimakumullah. Ini yang saya ingin sampaikan. Dan ini sebetulnya hasil hadirnya saya di depan asatidzah, masyaallah, memberikan nasihat kepada kita semua di antaranya. Yang kedua, khairul rahimin rahimakumullah, ta'awun yang penting juga di masa-masa sekarang terkait di mahad-mahad ahlu sunnah. Ta'awun para aba dan para ummahat di dalam menjaga anak-anak kita dari fitnah net, ya, fitnah internet, fitnah media sosial. Jazakumullah khair, ikhwan fillah rahimin rahimakumullah. Guru-guru kita, satu-satu kita, itu sangat memberikan contoh kepada kita bagaimana menjaga anak-anak santri-santri. Contohnya kemarin lah, di JIC. Ya, sebagian kami musyawarah bagaimana caranya agar di JIC itu tidak jadi tempat anak-anak santri-santri, anak-anak ikhwah itu tidak dijadikan kesempatan untuk bareng-bareng main HP waktu ayahnya daurah. Kita buat draft, iya, kemudian kita kirim di forum, karena ada forum khusus. Iya, ternyata mereka masya Allah, iya, setuju. Bahkan barang siapa yang melanggar, anaknya ditahan. Itu mereka satu-satu. Bukan hanya HP-nya, anak ini dipanggil, ditahan, biar orang tuanya datang. Bisa tempatnya nasihat. Mungkin berdoa kemarin seperti itu. perhatian mereka. Kan subhanallah memang fitnah. Terkhusus sengaja para ummahat. Para ummahat. Iya. Kita atau antuna para ummahat harus sadar. Wanita itu lemah. Wanita itu perasa. Seringkali terjadi kasus pada anak-anak banin, banat di mahad-mahad itu lolos dari pihak ibu. Alhamdulillah ayahnya tegar, ayahnya tegas. Tapi ketika si ayah di luar rumah, ibunya yang main perasaan, kemudian terjatuh si anak. Para ummahat bukan hanya terkait anak-anak. Juga terhadap anda-anda para ummahat. Iya. Harus banyak-banyak. Meminta bimbingan, meminta nasihat. Karena kelemahan wanita gampang tergoda. Na'udzubillah. Ikhwan dan akhwat para ummahat. Iya. Jangan sampai iya, kita itu menjadi ibrah li ghairina. Jangan sampai kita menjadi pelajaran bagi yang lain. Iya, jangan itu sepuran begini maksudnya jadi ibrah. Kasus yang menimpa kita kemudian jadikan pelajaran yang lain. Na'udzubillah. Saya tidak berani untuk menyingkap banyak masalah di tempat lain. Tapi cukuplah. Saya kira peringatan ini para ummahat. Para aba, iya, antum sebagai qawwam, ar-rijalu qawwamun 'ala rijal, harus berani untuk berikan nasihat kepada para istri, harus berani untuk memeriksa rutin HP-HP istri. Antum qawwamun 'ala rijal. Antum qawwam ala nisaikum. Iya. Para wanita, para ummahat, jangan marah ketika suaminya ingin tahu. Meriksa HP-HP Anda. Ini semua untuk menjaga. Na'udzubillah. Saya ketiga sampaikan di sini. Iya. Kisah-kisah yang memarukan para ummahat. Hati-hati. Iya. Jaga diri kita, para aba, jaga anak-anak kita, juga istri kita. Nah, sehingga para aba, para ummahat, di antara bentuk tahu terkait dengan masalah ini, kemarin kami banyak apa namanya anasi ikut dengar para ustadz musyawarah karena diajak ikut, alhamdulillah. Artinya semua mahad al-sunnah itu sepakat, enggak mengizinkan bawa HP di mahad itu udah sepakat semua, najir enggak ada yang izinkan. Iya, cuma itu masalahnya. Kadang yang kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, sebagian ayah, sebagian ibu itu menganggap dirinya sedang memanjakan anaknya, menyayangi anaknya, padahal dia sedang menjerumuskan anaknya. Iya, ngasih peliburan, ngasih HP ke anak, akhirnya kena kasus. Ngasih HP ke temannya, iya, memang dia di mahat, tapi temannya di mana? Ini buat anak saya. Nanti setiap liburan anaknya ke situ. Atau mungkin ngasih kartunya, ngasih fasilitas. Iya, maunya menyayangi anak, tapi sebetulnya membuka pintu syar, pintu kejelekan kepada anak-anak. Maka hawa nabila rahim, rahimakumullah. Nah, ta'awun. Kita harus ta'awun. Ta'awun menjaga pintu-pintu kejelekan anak kita. Ini. Iya, guru-gurunya masya Allah sudah berupaya sebisa mungkin untuk menutup. Iya, amin-amin juga demikian. Jangan kita yang malah membuka pintu kejelekan buat anak kita. Iya, karena alasan kasih sayang, alasan nanti gak dapat nelfon, gak kebagian jadwal. Jangan. Namun Allah alamissawab. Kemudian yang terakhir, karena waktu juga yang terakhir saya ulangi, yang pertama, iya, saya minta, kita minta, kita ta'awun untuk berupaya masing-masing membangkitkan semangat anak kita, terkhusus dalam menghafal Quran, terkhusus anak-anak yang mulai nih kelas 6 ke atas itu insya Allah sudah bisa sebetulnya, kita kondisikan untuk lebih rajin, serius menghafal. Yang kedua tadi, kita jaga diri kita, jaga istri-istri kita, jaga diri Anda para ummahat, ya, dan anak kita dari fitnah net. Ya, semestinya kalau kita memang sayang kepada anak kita, walaupun itu bukan peraturan mahad, itu kita harus melarang. Walaupun gak ada khusus mahad melarang misalnya santri ke warnet, mahad melarang santri pegang HP Android, sebetulnya kalau kita ayah yang benar-benar sayang, kita larang. Iya. Kemudian yang ketiga, ikhwan fillah rahimah rahimakumullah, adalah juga kita semakin tumbuhkan pada diri kita sebagai aba, juga para ummahat, para satidah, para amam, dan semua tulab. Itu juga yang diingatkan kemarin di majlis khusus kami, alhamdulillah anak hadir, bagaimana membangkitkan semangat tulab anak-anak kita untuk ingkar mungkar. Banyak kasus terjadi itu karena sebab tidak adanya ingkar mungkar di teman. Temannya tahu si fulan melakukan maksiat, melakukan mungkaran, pelanggaran, diem. Akhirnya jadi dar. Kena SP baru. Saya juga tahu. Enggak ada sayang kepada temannya. Enggak ada ingkar mungkar. Iya, bangkitkan semangat munasarah, saling menasehati. Menjadi orang yang berani untuk memberikan nasihat. Dan semangat untuk ingkarul mungkar. Nah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.